dan fi'il amr. Contohnya daroba yadribu idrib. Daroba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il fi'il amr. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala al-af'al jam'u fi'lin wa hiya thalathatu aqsam la rabi'a laha ijma'an. Al-af'al adalah jamak dari fi'il, dan fi'il ada tiga. Tiga macam dan tidak ada yang keempatnya secara ijma'. Yang pertama adalah fi'lun madi, kata beliau, wahuwa ma yadullu ala hadatsin waqa'a wa qata. Al-awwal fi'lun madin wa huwa ma yadullu ala hadatsin, menunjukkan hadas. Ingat ya, fi'il itu ada dua. Ada dua yang ditunjukkan. Yang pertama al-hadas, peristiwa, perbuatan, pekerjaan, ya. Yang kedua az-zaman. Ya, yang kedua adalah az-zaman. Fi'il madi sebagaimana yang disyaratkan di sini yadullu ala hadatsin, ya, ala hadatsin waqa'a wa qata, yang sudah terjadi, artinya dia sudah lewat, ya, fi zamanil madi waqa'a wa qata, dan sudah terputus, selesai. Ya, alamatnya an yaqbal ta an yakbal ta'at ta'nis. Ya, ta'at ta'nis as-sakinah. Tak ni sakinah, ya. Nahu qama menjadi qamat, sebut fi'il madhi. Asani fi'il mudhari' wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqbalu al-hal wa istiqbal. Wal istiqbal. Fi'il mudhari' adalah ma dalla ala hadatsin. Fi'il mudhari madalla ala dasin, menunjukkan hadas, perbuatan, pekerjaan, peristiwa, dan lain sebagainya. Terjadinya kapan? Dia menerima waktu al-hal dan al-istiqbal. Sekarang dan al-istiqbal. Ya, pada masa yang akan datang. Di antara alamatnya, an yakbal lam lam nahu yakumu. Jadi lam yakum Zaidun. Salis fi'lu amrin wahwa madalla ala hadasin yutlabu husuluhu au istimraruhu. Fi'il amr adalah madalla ala hadasin. Dia menunjukkan hadas, peristiwa. Yutlabu husuluhu. Ini membedakan dengan fi'il sebelumnya. Yutlabu husuluhu. Diminta terjadinya. Atau ya terus menerusnya. Kontinuitasnya yang diminta. Istimrornya. Ya. Berarti dia terjadi fi'il mustaqbal, terjadi fi'il mustaqbal. Wa alamatuhu disebutkan di sini alamatuhu an yakbal ya'a al mukhatabah. Baik. Ini adalah salah satu dari alamatnya. Alamat fi'il amr itu ada dua. Dilalatuhu ala talab dan qabuluhu ya al mukhatabah. Ya dilalatuhu ala talab. Ini sudah disebutkan di dalam pengertiannya tadi. Ya yutlabu husuluhu. Yutlabu husuluhu. Ada talabnya. Ada permintaannya. Ya. Kemudian dia menerima ya'a al-mukhatabah. Ya, ya'a al-mukhatabah ini mewakili yang lainnya. Ya, dari total tiga domir. Alif isnain, wawul jama'ah, dan ya'a al-mukhatabah yang ada pada al-af'al al-khamsah. Ya. Kalau dia sudah menerima, misalnya kita dapatkan, oh dia masuk padanya wawul jamaah, itu sudah cukup. Berarti dia bisa masuk padanya ya al-mukhatabah. Baik. Nahu. Kum. Jadi kalau jadi masuk ya muhatabah menjadi kumu atau kumi. Baik. Insyaallah ini semua sudah paham. Nah, sekarang kita masuk pada ahkam hadhil af'al. Pembahasan kita adalah ahkamnya ya sekarang. Ahkam, hukum hadhil af'al dari sisi ilmu nahu. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. فالماضي مفتوح مفتوح الآخر أبدا wal amru malzumun abadan. Wal-mudari'u makana fi awalihi ihda az-zawaid. Al-arba allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan. Hatta yadkhulu alaihi nasibun au jazimun. Baik. Hal madi kata beliau, hukum falmadi maftuhul akhir abadan. Kita akan bahas nanti di penjelasan. Majzumun abadan. Ya. Wal amru majzumun abadan, kata beliau. Fi'il amr itu selalu majzum. Padahal kita sudah bahas bahwa fi'il amr adalah mabni. Nanti kita akan jelaskan. Bismillah. Wal mudari'u dan al mudari' fil mudari' adalah makan fi awalihi ihdal zawaidil arba yang adalah apa-apa yang pada awalnya ya huruf awalnya adalah salah satu ya dari empat huruf tambahan allati yajma'uha qawluka yang terkumpul dalam perkataanmu ana itu yaitu hamzah nun ya dan ta yang disebut dengan ahruful mudhara'ah. Wa huwa marfu'un abadan. Dan dia selalu marfu'. Sampai hatta yadkhula 'alaihi nasib au jazim. Sampai masuk padanya nasib yang menasabkan atau yang menjazmkan. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala. Lama an inta laman tahal musannifu min dzikri al anwa'il af'al akhadha yubayyinu hukma kulli naw'in minha. Ya, setelah musannif menyebutkan ya berbagai macam bentuk fi'il, maka beliau mulai membahas hukum setiap ya fi'ilnya. Fa ammal madi fa hukmuhu. Nah, kita masuk pada syarih. Ya. Ini sudah penjelasan dari asyarih. Ya, kita apa yang sahih menurut asy-Syarih bahwasanya al-madi itu tidak mabni alal fathah abadan ya tetapi ada tiga hal tiga macam. Kata beliau, fa'ammal madi, yang pertama fi'il madi, hukmu, kita bahas hukmu fi'il madi. Hukum fi'il madi. طيب حكم في الماضي أنه مبني دائما وأبدا أنه مبني دائما وأبدا ya ini sudah apa yang sahih menurut siapa? Menurut Asy'ari hafizahullah. Karena kalau kita mengikuti apa yang diucapkan oleh al-mu'allif bahwasanya fi'il madi itu maftuhul akhir abadan, yaitu mabni alal fatah selamanya. Tidak. Yang benar adalah dia mabni benar, dia selalu mabni. Tapi ya bina'uhu kata Asy-Syarih bina'uhu ala salasi halat. Yang pertama, anjubna alal fatah. Ya, asalnya anjubna alal fatah zahiran kana au muqaddaran. Ya, ini hal yang pertama. Falfatah al-zahir lahu mudian. Al-fatah, itu maknanya al-fatah al-zahir. Lahu mudian. Yang pertama, idza kana sahih al-akhir, walam yattasil bihi wawul jamaah wala ضمير رفع متحرك، نحو قام وأكرم واستمع واستغفر. طيب، ini keadaan pertama. Yang pertama dia dia mabni alal fatah. Ya, baik al-fatah al-zahir atau muqaddar. Fatah zahir dia ada dua tempat. Yang pertama kalau dia sahil akhir. Ya. Sahil akhir. Dan tidak bersama dengan wawul jamaah. Kalau dia bersama dengan wawul jamaah, ya maka dia nanti mabni alal dhammah. Wala dhammir rafa mutaharik. Kalau dia bersama dengan dhamir rafa mutaharik, nanti dia menjadi apa? Dia menjadi mabni ala sukun. Contohnya qama wa akrama wa istama'a wa istaghfara. Ya, di sini ditambahkan wa qauluhu ta'ala qala rajulani. Qala rajulani. Yang kedua, fathah zahir. Idza kana akhiruhu wawan aw ya'an. Idza kana akhiruhu ya'an aw wawan. Kalau akhirnya ya atau wa atau wa atau ya, sama di sini kebalik. Ya, maksudnya nahu, ya, maksudnya ya atau wawnya ini adalah huruf asli, ya, huruf asli dari fi'il. Sarwa. Sarwa. Wa badwa. Wa radia. Wa syaqia. Wa syaqia. Ya. Qala ta'ala radhiyallahu anhum. Ya, maka faqulu wahidin min hadhihi al-af'al fi'lun madhi mabnin 'ala al-fathah adh-dhahir 'ala akhirih. Ala akhirih. Baik. Adapun al-fathah al-muqaddar, idza kana akhiruhu alfan. Kalau akhirnya adalah alif, alifan, alfan, alifan. Ya, nahu masya wa a'ta wastafta ya. Wa qauluhu ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa. Baik. Misalnya masa atau istawa. Istawa fi'lun madi mabniyun ala al-fatah al-muqaddar ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Ya. Atau min zuhurihi, karena dia kita buka min zuhurihi at-ta'addur. Contohnya demikian. Wa kullu wahid min hadhihi al-af'al fi'lun madi mabniun 'ala al-fath al-muqaddar 'ala alif mana min zuhurihi at-ta'addur. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Waqtafilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika sallallahu alaihi wa sallam.